Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallam idza masya takaffa takaffuan kanama yanhattu min sababin. Dia menunjukkan cepatnya jalan beliau. Berjalan cepat seakan-akan sedang menurun, turun dari ketinggian ke bawah. Wa qala marratan idza masya taqalla'a. Berjalan beliau taqalla'a disebutkan qultu wa taqallu al-irtifa' mil ardi bi jumlatihi. Ya, mengangkat dari tanah dari tempat berpijak secara total, artinya betul-betul mengangkat dua kakinya ketika berjalan. Kahal munhat minas sabab, seperti seorang yang turun dari ketinggian. Wahia misyatu ulil azmi wal himmati was syaja'ah. Ini adalah jalannya ulil azmi, orang yang punya tekad, punya semangat, punya keberanian. Wahia a'dalul musyiat, ini adalah cara berjalan yang paling adil, yang paling baik, yang paling arwah, yang paling menenangkan bagi anggota tubuh dalam apa. Wa ba'duha min misyatil hawaj wal mahana wat tamawut. Yang paling jauh dari cara berjalan yang sembrono, yang ngawur, yang hina. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala nanti menyebutkan macam-macam cara berjalan. Pada masya imma an yatama watafi masyihi wa yamsyi kit'atan kit'atan kana hasabah mahmulah. Karena seorang berjalan itu yang pertama bisa jadi berjalannya ya menampakkan lemah, menampakkan ya sulit berjalan, berjalan ya sedikit-sedikit, ka'annahu khashabah mahmul, seperti kayu yang sedang dibawa, digotong. Wahya misyatun madmumatun qabiha, yang menampakkan lemah, menampakkan sulit, berat. Ini cara berjalan yang tercela, yang qabih. Yang kedua, wa imman jamsyia bin ji'aj wa tirab. Ya, berjalannya tidak beraturan. Ya. Masal misya al-jamal al-ahwaj, seperti onta yang sedang, yang ahwaj ini jadi atur, yang sembrono, yang gegabah, yang liar, yang jelas, yang tidak bisa diajak berjalan lurus dengan tenang. Wahya misyatul madmumatun ayatan, itu yang kedua. Wahidaratun ala khifati aqlin sahibiha, ini menunjukkan kurangnya akal ya pelakunya. Warasiyama ingkan yaksir iltifat, apalagi sudah jalannya enggak karuan, ke kiri ke kanan yang tidak menunjukkan tidak tenang, ditambah lagi menoleh ke kiri ke kanan sambil berjalan. Yaksir iltifat ala masyihi yaminu simaran. Ini cara yang kedua. Yang pertama, yatamawat. ya menampakkan sulit berat jalan satu-satu sedikit. Yang kedua tidak beraturan, ngawur. Ya tidak karuan jalannya. Ditambah lagi kalau banyak malah ke kanan ke kiri, kata beliau rahimahullah. Yang ketiga, yang ini yang terbaik, anyam sia haunan. Ya penuh dengan ketenangan, rendah hati. Wahia misyatu ibadah rahman. Ini adalah cara berjalannya ibadah rahman. Kama wasafahumullahu biha fi kitabihi faqara wa ibadah rahman alladzina yamshuna al-ardi hauna. Ya, hamba-hamba Allah, hamba-hamba rahman yang baik, itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan haunan, dengan tenang, dengan rendah hati. Ini yang ketiga. Qala garwahdi minas saraf, apa itu yamsuna al-ardi haunan, tafsirannya yakni bisakinatin wa baqar min ghairi takabburin wa tamaud. Ya, jalannya tenang, menjaga kewibawaan dia, kehormatan dia, ya dengan tanpa bersombong dan tidak tamaud. Wa hamish ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah jalannya, cara berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu mahadil mishyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan demikian jalannya, tenang, menjaga wibawa sebagai seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala beriman. Ka'annama yanhattu min sabab, beliau jalannya tenang tapi cepat, seperti seorang sedang di turunan. Wa ka'annama al-ardu tuyitut walahu, seakan-akan bumi dilipat untuknya. Hatakana masyi ma'ah yujihid nafsah Rasulullah SAW gairu muktarihin, sehingga orang berjalan bersama beliau kepayahan, artinya sulit untuk mengejar beliau, memaksakan, mengerahkan segenap tenaga, usaha untuk ikut bersama-sama beliau. Tapi Rasulullah SAW gairu muktarih, tidak ya terbebani, tidak merasa berat, biasa dengan jalan-jalan beliau seperti itu. Wahada ya dulu ala amrain, menunjukkan dua perkara. Yang pertama, anna misyatahu lam takun misyatan bitamawutin wala bimahana, bal misyatu adalil misyat. Misyat, ya, cara jalannya Rasulullah tidak seperti jalannya orang-orang yang ogah-ogahan, yang malas-malasan, yang merasa menampakkan sulit, berat, ya, merendahkan kehina kerendahan ketika berjalan. Tapi Rasulullah tenang, tetap menjaga kewibawaannya ketika berjalan, namun cepat berjalannya. Dan itu adalah misyatu adali al-misyat. Qala rahimahullahu ta'ala, wal misyatu asatu anwa, karena jalan itu ada 10 macam, cara berjalan ada 10 macam. Hadis salasa minha, yang tadi itu 3 dari 10. Yang pertama apa? Dengan tamawut, menampakkan kelemahan dalam jalannya seperti wanita. Yang kedua, ngawur, tidak beraturan, seperti Jamal Ahwaj tadi itu, seperti onta yang tidak bisa dijinakkan, yang tidak apa namanya bisa diatur, sembrono jalannya, tidak beraturan, apalagi sambil banyak menoleh ke arah kanan ke kiri. Dua-duanya tercela. Yang ketiga adalah tadi, an yamsiya haunan wa ibadur rahman alladzi yamsuna al-ardi haunan. Ini yang ketiga yang terbaiknya. Wal khamis, yang kelima, yang keempat, as-sa'yu. Sa'yu jalan cepat. Dan bedanya dengan tadi yang kelima. Wal khamis yang kelima, ramal. Sama cepat juga, wahwa asra'ul masyi, tetapi ma'a taqarrubil khuta. Tapi kalau ramal, itu langkahnya berdekatan. Wa yusamma al-khabab. Bisahih min hadith Ibn Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khabbaba bi tawafihi thalathan. Maksudnya tadi ramal, berjalan cepat 3 kali, 3 putaran, wa masya arba'at. Bedanya kalau sa'i tadi itu tentunya cepat dengan mengangkat 2 kakinya jelas seperti lari. Beda dengan ramal. Ramal seperti jalan biasa tapi cepat, cuman langkahnya dekat. As-sadis an-salan. An-salan adalah al-adul khafif. Ya, lari kecil. Alladhi la yuz'izul mashi wala yukrithu. Tetapi tidak membuat ya si yang berjalan tadi berat. Kopi ba'di masanid an musyah, orang berjalan saqaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyi fi hajjat wada'. Mereka mengeluhkan kepada Rasulullah SAW dari perjalanan berjalannya mereka di Hajjatul Wada'. Faqala, kata Rasulullah SAW, ista'inu bin nasalan. Nasalan tadi. Jadi dengan kecepatan yang apa namanya khafif, dipercepat jalannya tapi tidak sampai membuat yang berjalan terbebani, kesulitan. Wasabi' al-khawzari wa huwa misyatu tamayul. Iya, yang sambil miring kanan kiri. Wa yamsyah yuqalu inna fiha takassuran wa tahannusan. Iya. Athamin qahqara. Qahqara adalah misyah ila wara, berjalan ke belakang, mundur. Watasi' al-jamaza wahia misyatun yasibu fiha al-mashi wasban, melompat, meloncat. Wal-ashir misyatu tabakhtur wahia misyatu ul-ujub watakabbur, jalannya orang yang ujub, yang sombong. Wajadati khasafallahu subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala telah menghasafi, telah memasukkan ke dalam perut bumi pelakunya. Lama nazara fitfai wa ajabatuh nafsuh, jika dia melihat di 2 ketiaknya bersombong. Bahwa yatajaljal fil ardi lamil kiamah, dia terus ada di perut bumi sampai hari kiamat karena berjalan dengan tabakhtur. Qala wa'adul hadhi misyiat, tentu yang paling bagus dari semua cara jalan 10 tadi adalah misyiatu al-haun wa takaffu. Ya, jalan dengan tenang, dengan sakinah, waqar wa takaffu, tapi cepat dan lurus, fokus. Tidak ke kanan, ke kiri, tidak apa namanya ngawur dalam mengambil jalannya. Qala wa ma misyatu misyatuhu atau masyuhu ma'ashabi, ada pun cara jalan Rasul bersama para sahabatnya. Fakanu yamsuna baina adaihi wa khalfahum, para sahabat berjalan di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di belakang mereka. Yaqulu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, da'u dhahri lil malaika. Biarkan di belakangku itu untuk malaikat. Ya, sebelumnya tadi yang hadis tadi. Tadi ista'inu bin nasalan, dikatakan hadisnya hasan. Ar-Rijal Hakim isnaduhu hasan. Yang sekarang da'u dhahri lil malaika. Para sahabat di belakang, di depan, Rasul di belakang mereka. Kenapa beliau di belakang? Ya, untuk mengawasi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, membantu mereka yang butuh bantuan. Dan juga ini, di antara hikmahnya adalah karena Rasul menyatakan da'u dhahri lil malaika. Biarkan ya belakangku itu untuk malaikat. Hadis ini ahri ahrajahu Ahmad wa Ibnu Majah, dan disebutkan ta'liq sanadnya sahih, sanadnya sahih. Qala wa li hadza ja fil hadis wa kana yasuqu ashabah. Ya, beliau menggiring para sahabatnya, beliau di belakang, para sahabat di depan. Itu ketika bersama para sahabat, beliau di belakang, para sahabat di depan. Qala wa kana yamshi hafiyan wa munta'ilan. Kadang beliau jalan hafiyan, tidak beralas kaki, kadang dengan munta'ilan, kadang pakai sendal. Wakana yumashi ashabahu furada wa jama'atan. Kadang jalannya kumpul, kadang sendiri-sendiri. Wa masya fi ba'di qazwatihi maratan. Di sebagian peperangan beliau, beliau berjalan sampai pada miat usbu, sampai berdarah jari kaki beliau ketika berjalan. Wa salamin haddam, sehingga mengalir darah dari usbu, dari jari jemari beliau, jari kakinya. Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal anti ila usbu'in damiti. Ya, engkau bukanlah sesuatu melainkan hanyalah usbu, hanyalah usbu jari jemari yang berdarah. Wa bi sabilillahi malakhiti. Ya, berdarah karena perjalanan jalan Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kau dapati, engkau temui. Iya, berdarah ketika berjalan dalam jihad. Wa kana fi safar saqahu ashabah. Itu sabar beliau, iya, di belakang para sahabat. Yujzi da'if yurdifuhu. Iya, beliau artinya menyapu, artinya memperhatikan, menjaga dan mengawasi serta membantu orang yang lemah. Yurdifu kemudian memboncengnya. Kadang wa'idumudahum, mendoakan mereka yang lemah. Rakarahu Abu Daud. Tetapi hadisnya disebutkan akhirnya Abu Daud, tetapi wafisnadihi lin. Allah alam sawab. Di antara ilatnya adalah anak-anak Abu Zubair, beliau mudallis. Yang kedua, Al-Hasan ibnu Syukar. Atau Syukar disebutkan Al-Hafiz rahimahullah ta'ala, intinya itu tadi. Ilatnya adalah anak-anak Abu Zubair. Abu Zubair mudallis, dan dalam sanad Abu Daud beliau dengan anak-anak. Namun Allah alam. Assalamualaikum.